Mana tinggalan? Berbunyi berdoa kepada Subhanahu wa Taala. Salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan saya ingin kita akan membahas kajian yang seharusnya dibahas lebih lanjut. Tapi kita lanjutkan karena memang ada yang penting tentang masalah solat. Sekarang kita pada pembahasan yang sebelumnya itu Al-Fasl Asyru fi Zakat. Pasal yang ke-10 tentang masalah zakat. Bahwa ini maksimal. Di dalam masalah zakat ini ada 5 materi. Al-Madatul Ula, materi pertama fi hukmi zakati wa hikmatiha wa hukmu mani'aha, tentang hukum zakat, hikmahnya, serta hukum orang yang menahan atau tidak mau bayar zakat. Alif hukmuhan, yang pertama, yang A hukumnya. Az-zakatu fariidhatullah 'ala kulli muslim. Zakat itu merupakan kewajiban fardu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap muslim. Malakan nisaban min mali musyruqi. Tapi bukan hanya muslim. Tapi seorang muslim yang memiliki nisabnya dengan berbagai syaratnya. Di sini maka malakan nisaban bagi syurutih itu menjadi apa? Menjadi batasan. Artinya kalau yang tidak punya syarat-syaratnya, apalagi tidak memiliki nisab, maka tidak menjadi wajib untuk membayar zakat. Farallahu fi kitabihi diqawli, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya di dalam kitabnya dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka. Mereka di sini adalah mereka yang sudah punya nisab dengan syarat-syaratnya. Sedekah. Sedekah di sini merupakan zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Jadi tempat ini, kalau kita lihat dalam ayat ini, zakat itu tidak diberikan dengan sukarela, tapi dipaksa. Makanya ambil zakat yang sebenarnya bukan hanya menerima, tapi berkeliling mendatang siapa-siapa saja yang wajib bayar zakat. Yang tidak bayar zakat maka akan ditahan, akan dihukum, bahkan diperangi sebagaimana pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang ini kan kalau ambil zakat di Indonesia, kerjanya hanya menerima dan membagikan, kemudian dapat jatah. Tidak. Makanya kenapa dapat jatah? Karena mereka berkeliling, ya, berkeliling mendatang dan mengambil orang-orang yang sudah wajib membayar zakat. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah dari perkara-perkara yang baik yang telah kalian dapatkan dan yang telah kami keluarkan dari kalian dari perut bumi. Maka di sini lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada 2 jenis zakat, yaitu zakat yang apa namanya, yang bukan dari hasil bumi, yang kedua zakat yang dari hasil bumi. Wa qulu aqimus salata wa atuz zakat. Kemudian dalam surat Al-Muzammil ayat 20 dan tegakkanlah salat lalu bayarlah zakat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyan Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat tiada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamish shalah, mendirikan salat, wa itai zakat, menunaikan zakat, wa hajjal bait, dan melaksanakan haji ke Baitullah, wa shaum Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Kemudian sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni lima amwalahu illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka semua bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Lalu mereka mendirikan sholat, lalu mereka menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, yaitu apa? Syahadat, sholat dan zakat, maka mereka sudah terjaga dari harta dan darah dan harta mereka. Artinya mereka tidak akan berperang, harta mereka tidak akan jadi ghanimah atau tidak akan jadi pay. Ya. Illa bi haqqi Islam, kecuali dengan hak Islam. Contoh hak Islam adalah apa? Adalah qisas. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi fi wasiyyat Mu'adz, ay inna ba'athahu ila al-jabal. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, sewaktu akan dikirim ke mana? Ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab." Semuanya engkau akan mendatangi satu kaum ahlu kitab, yaitu orang-orang yang beragama Nasrani. "Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Maka, nah ini ya, yang utama dalam dakwah adalah menyeru manusia untuk apa? Bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Sebelum berbicara masalah ekonomi, sebelum bicara masalah yang lain-lain, tapi itu yang paling dahulu. "Fa'inhum ato'a'uka li dhalika fa'a'limhum anna allaha azza wa jalla qad iftadara alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla." Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maksudnya mereka masuk Islam dengan bersyaratan, maka ajarkan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan bagi mereka untuk sholat 5 waktu setiap malam. Setiap hari, siang dan malam. Siangnya apa itu? Sholat zuhur dan asar. Malamnya sholat subuh, maghrib dan isya. "Fa in ata'uka fa'alimhum annahu qad yataqarrabu 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyahihim wa turaddu ila fuqara'ihim." Jika mereka menaatimu dalam hal itu, yaitu jika mereka sudah mendirikan sholat, maka beritahukan kepada mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah di sini adalah zakat dalam harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. "Fa in ma'ta'uka li dhalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim." Jika mereka sudah menaatimu dalam hal itu, maka janganlah sekali-kali engkau mengambil harta terbaik mereka. Apa maksudnya? Contohnya begini. Untuk 5 unta itu zakatnya adalah 1 kambing. Atau untuk 40 kambing jatahnya 1 kambing zakatnya itu. Maka jangan ambil kambing yang paling bagus, paling besar, apalagi kambingnya sedang beranak, hampir melahirkan. Karena itu harta yang paling disayangi. Tapi yang pertengahan. Ya. Jangan juga yang kurus, kudis, korengan, besoknya mati. Tidak juga. Ya. Jangan ambil pertengahan. Tidak terlalu bagus, ya, sehingga apa? Sehingga orang mengeluarkannya dengan setengah hati, juga tidak yang buruk. "Wattaqi da'wat al-maghlum." Di sini Rasulullah SAW kemudian memberikan satu peringatan. "Wattaqi," hati-hatilah, takutlah kepada doanya orang-orang yang terzalimi. "Fa inna bainahu laisa bainahu bainallahi hijab." Karena sungguhnya doa antara orang yang terzalimi dengan Allah itu tidak ada penghalang sama sekali. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seperti itu tinggal lima orang, berdoa lah. Doa apa? Yang baik untuk kita saja. ya. Karena kan tidak ada hijab ya. Daripada melakukan keburukan kepada orang yang dizalimi, kita ada untungnya tidak? Cuma puas saja kan? Coba kalau sepertinya antum dizalimi, kemudian antum berdoa, ya Allah, jadikanlah aku bermanfaat untuk umat. Kan lebih indah ya, bermanfaat untuk kita. Ya biarkanlah, kalau dia kan sudah urusan dengan Allah, ya, bukan dengan kita. Bah hikmah Tuhan, hikmah dari zakat. Minal hikmati fi masyru'iyati zakati ma yali. Di antara hikmah disyariatkan zakat adalah sebagai berikut. Awalan tawahiru nafsil basyariyati min radinatil bukhli wasyurhi wasyari wa tamai. Mensucikan atau membersihkan jiwa manusia dari kerendahan atau kehinaan. Pertama, bakhil. Kedua, syur. Apa bedanya bakhil dan syur? Syur itu lebih kikir daripada kikir. Ya, lebih kikir daripada kikir. Jadi kalau ada orang bakhil kikir, ini lebih kikir lagi, itu syur. Wasyarrihi wasyarrihi. Dan dari apa? Dari keburukan dan ketamakan. Orang kalau sudah terbiasa bersedekah, itu apa? Akan mudah untuk mengeluarkan. Tadian dua satu poro. Memberi apa? Membelas kasihan kepada orang-orang fakir. Wasatu hajatil ma'uzina wal mu'assa'il mahrumin. Kemudian memenuhi kebutuhan orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang sedang gundah gulana, dan orang-orang yang tidak mendapatkan rezeki. Subhanallah, saya di MP ada berteman dengan salah seorang yang menamakan grup Panda. Panda itu singkatan pencinta anak yatim dan janda. Ya, isinya kebanyakan mama semua di situ. Setiap hari keliling mencari pedagang-pedagang yang kelihatan dagangnya masih banyak, pedagang-pedagang asongan. Seperti kemarin terakhir itu ada sudah sore, pedagang donat masih numpuk dipanggil sama dia. Berapa donat yang masih ada? Masih. Langsung dipanggil orang-orang rumah untuk ambil, sampai habis dibayar. Dan lebih, sehingga punya apa? Punya semboyannya labirin, lebihin, sebarin. Itu kelihatannya hal yang sepele ya. Dan setiap hari Jumat sebelum Jumat mengadakan penyemaran nasi bungkus, tukang beca gitu. Itu diantara yang kadang-kadang hal itu kita lewatkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala membanyakkan orang seperti itu dan juga dan kita jangan kalah dengan mereka. Talitan kehormatul masalih al-amah, mendirikan kepentingan-kepentingan umum. Alat kita tawakkuf 'alaiha hayatul ummati wa sa'adatuha. Di mana dengan kepentingan umum itu kehidupan umat dan kebahagiaannya digantungkan. Contohnya apa? Contoh untuk membangun jalan, membangun sekolahan, untuk membiayai jihad. Itu kan untuk apa? Untuk menjaga kehidupan umat. Ya. Karena kalau umatnya bodoh, umatnya kemudian selalu diserang oleh negara-negara musuh, itu juga akan sengsara ini. Rabi'an at-tahdhiru min tadakhul al-amwali 'inda zawjiyah. Yang keempat, hikmahnya adalah membatasi agar jangan sampai harta itu bertumpu di kalangan orang-orang kaya. Sekarang ini kan kekayaan tidak terbagi rata. Kalau kata Bang Rumah, itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya. Makanya ketika ada sebuah anekdot ya, walaupun saya tidak tahu benar-benarnya, yang mengatakan kenapa kemiskinan berkurang, karena orang-orang miskinnya pada mati. Ya, bukan jadi kaya, makanya berkurang. walaupun itu anak dan saja. Hal itu terjadi kenapa? Karena tidak ada zakat. Wahai tujar wal muhtarifin, dan jangan sampai harta itu hanya di kalangan para pedagang dan orang-orang profesional. Kaila tuhsarul amwalu fi qaibatin mahdudah, agar jangan sampai harta itu hanya terbatas di kelompok-kelompok tertentu saja. Au takuna dulatan bayar dunia, atau hanya berputar di orang-orang kaya saja. Sehingga kita kan sering mendengar ada kata apa namanya, perusahaan hulu hilir, ya, uang itu berputar di dia saja. Kenapa? Dari dia punya banknya, punya pabriknya, punya tokonya, produsennya, pertokonya, resellernya, dia sebut. Ada yang begitu banyak. Sudah banyak sih ya. Maksudnya itu beberapa. Tapi sudah memasuki hari itu menjadi terlalu banyak. Seperti apa namanya? Contohlah, ya. Ada tidak kota besar yang tokoh apa namanya? Ilmu ambilnya sedikit. Ya. Kita pun ambil sekarang ya. Itu kan hulunya. Ya. Seperti yang importer gandum dia, pembuat minyaknya dia, nanti yang menjual dia, menjual minyaknya juga dia. Nah itu kenapa? Karena tidak ada harta. Kalau tidak ada harta zakat, maka tidak akan keluar. Orang-orang miskin dia hanya apa? Hanya menggigit jari. Jin hukum maniha, hukum orang yang menahan atau tidak mau bayar zakat. Man mana zakata yahidan li faridatiha kafar. Barang siapa tidak mau bayar zakat karena dia mengingkari kewajibannya, maka jelas kafir. Tidak ada masalah di sini. Wa man mana'a dhulan ma'a iqrarihi bi wujudiha athib. Barang siapa yang tidak mau membayarnya karena kikir, kedebut, kalau kata Jaki, ya. Kalau kata orang sini cap jahai milik ihse, maka padahal dia mengakui zakat wajib tapi tidak membayar karena apa? Karena kikir itu, maka dia berdosa. Ya, dosanya dosa besar lagi. Wa ukhid wa ukhidat minhu karhan ma'a tahzin. Nah, kalau ada orang demikian, maka diambil paksa dengan ada tahzin. Bukan hanya diambil paksa, ada tahzinnya. Tahzinnya tergantung kepada keputusan dari walil amri. Boleh dicampur, boleh dipenjara. Kalau dicampur tidak sampai lebih dari 40 kali campuran. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menghalangi salah satu dari rukun Islam. Wa in qatala dunaha qutil. Jika dia berperang karena tidak mau bayar zakat, maka perang juga. Sampai kemudian angkat saja, awas. Langkahnya bayarku, benar-benar langkahnya bayarnya. Ya. Kalau ada orang tidak membayar zakat sambil macam-macam parang begini, ya, macam-macam katana, saya mengatakan, ambil zakatnya, tapi langkahnya bayarku, benar-benar langkahnya bayarnya. Ya. Cari pendekar yang bisa melawan dia. Untuk apa? Untuk menemukannya. Kalau dia mati, matilah. Ya. Tidak masalah di dalam hukum Islam. Hatta yang berani amrillahi berani zakat, sampai dia tunduk kepada perintah Allah dan membayar zakat. Berdasarkan sabda, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in taabu wa qamu sholata wa aatu zakata wa ikhwanuhum fid din. Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Tapi kalau orang tidak membayar zakat, berarti tidak saudara kita. Gitu. Dalam agama. Dan sampai Nabi SAW yang tadi, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai sudah kita bacakan tadi hadisnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kitab Mani Az-Zakafal, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, beliau berkata, wallahi law na'ina qad kanu ya'tuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qatalatuhum 'alaiha. Demi Allah, kalau mereka ya, tidak mau bayar satu unta yang dulu mereka berikan, mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, maka aku akan memerangi mereka karena hanya itu. Karena apa? Itu bukan masalah besar kecilnya apa? Bukan masalah besar kecilnya harta zakatnya, tapi masalah keyakinannya yang memerangi keyakinan memerangi Allah dan Rasulnya. Wawafakahu sahabatu ala dalika agala ijma'at. Para sahabat menyetujuinya dan ini merupakan ijma' sahabat. Ijma' sahabat adalah hujjah. Ya, ijma' sahabat adalah hujjah. Al-Badal Tuhaniya materi kedua fi ijnasil amwal al-muzakkati wa ghairiha, tentang jenis-jenis harta yang dikeluarkan zakatnya dan selainnya. Awalan an-naqdain, yang kedua adalah dua logam mulia. Naqdain ini di sini diartikan sebagai logam mulia. An-naqdain wa huma adh-dhahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Ya. Tapi kalau mau emas hilang ya tidak, ya tidak bisa. Wa ma yaqum bihi ma min 'urudin tijarati wa ma yalhaqu bihi ma min al-ma'adin wal gas, dan juga yang yang sesuai atau yang mewakili kedua logam berharga atau logam mulia itu seperti apa, seperti barang-barang dagang, ya barang-barang dagangan. 'Urudun tijarah itu barang-barang dagangan. Wa ma yalhaqu bihi ma, dan yang yang disertakan atau diikutkan kepada emas dan perak, minal ma'adin, dari logam-logam yang lain. Wa rikas, rikas ini kalau bahasa Indonesianya harta karun, ya, walaupun karunnya bukan di kita ya, tapi harta karunnya di Indonesia. Karunnya di mana? Di daerah Yordan ya, hartanya di kita. Kenapa ada istilah harta karun? Karena budaya Indonesia tidak bisa dijauhkan dari budaya Islam. Apa Hindu Buddha mengenal korun? Tidak, ya, tidak ada. Itu dari cerita apa? Dari kisahnya Nabi Musa dalam Al-Quran. Ya. Makanya tidak akan bisa ya, dipisahkan. Ya. Budaya Indonesia secara global dengan atau budaya Melayu secara umumnya dari apa? Dari Islam. Wa ma yaqumu maqamahuma min al-awramil maghyan, dan juga yang mewakili logam mulia itu berupa alat tukar, yaitu uang ya, awram maghyan. Alat tukar. Kertas-kertas berharga yaitu uang ya, seperti kertas perak bergambarkan proklamator itu kan antum semua juga paham ya, itu membuat antum ceria kan, obat apa, obat pusing, tapi giliran sudah isinya patimura ya, itu sudah gemeteran, apalagi patimuranya bawa bolong ya, bercecer gemeteran itu, kenapa cepat hilangnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Ini merupakan apa? Merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Basyara itu adalah kabar gembira, tapi kabar gembiranya dengan apa? Dengan siksa yang pedih. Ya, naudzubillahi min dzalik. Surat At-Taubah ayat 34. Dan sabda Rasulullah SAW, "Laisa fima tunahum sa'awab sadaqah." Tidak ada kurang dari 200 awab, atau awab itu jamak dari awqiyah. Artinya sekitar 200 dirham. Ya, 200 dirham. Dirham apa? Perak ya, emas. Nah, tidak ada zakat kurang dari 200 dirham. Artinya kalau belum sampai 200 dirham itu belum ada zakatnya. Dan sabda Nabi SAW, al jama'u yurquha jubar. Hewan-hewan peliharaan jurhuha, yaitu apa namanya, lukanya jubar, itu tidak diganti. Walbur jubar, jubar juga apa namanya, sumur, sumur juga tidak ada, tidak ada gantinya. Walma'id jubur, jubar, logam juga sama. Fir rikazi al-qubus, tapi rikaz harta karun itu 1/5. Jadi kalau itu menemukan harta karun, zakatnya adalah 1/5-nya. Kalau harta karunnya contohnya menemukan 50 kilo emas, 1/5-nya berapa? 10 kilo. 10 kilo. Harta dari Allah ya. Merasa apa? 10 kilo makanya udah gemeter tangannya. 10 kilo ya Allah. Ya Allah, daripada diambil semua seorang nanti ya. Kenapa itu nemu? Harta nemu itu. Ya, harta nemu. Baik. Al-an'am, yang kedua jenis zakat an'am yaitu hewan ternak. Al-an'amu hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. An'am di sini adalah unta, sapi dan kambing. Kalau domba, domba disamakan dengan kambing ya, walaupun beda ya. Baunya pun beda. Dan harganya pun beda. Mahalan domba karena lebih besar domba. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hayya beriman an yaqumu qaybani ma kasabtu. Berinfaklah dari kebaikan-kebaikan yang kalian usahakan atau yang kalian dapatkan, maksudnya dari hasil usaha kita. Kalau ternak itu usaha kita, bukan keluarkan dari bumi. Dan Nabi SAW berkata kepada orang yang bertanya kepada kita hijrah, waihaka inna sya'naha syadid, celakalah engkau, sungguh perkara tentangnya adalah sangat berat. Fahailaka min ibilin tu'ati sodakotaha, apakah engkau punya unta yang sudah dikeluarkan sedekahnya? Dia berkata, na'am, ya. Fa'mal min warai ihari fa'inna tuhan layan unta min amalika syaitan. Maka beramalan di belakang lautan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan amalmu sedikit pun. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini merupakan ancaman. Ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wallahi la ilaha illallah. Demi yang tidak ada ilah selainnya. Ma rajulun yatakunu lahu ibilun aw baqarun aw banan. Tidak seorang pun yang punya unta atau sapi atau kambing dan mengaji zakat yang tidak dibayarkan zakatnya, illa urga bi hayyamunya wa a'zama ma takunu wa asmanahu, kecuali kambing atau domba atau apa atau sapi atau unta yang dia pelihara itu akan didatangkan kepadanya pada kiamat dengan sangat besar dan sangat gemuk. Kata umur apa ya, yang akan menginjaknya dengan cokornya, dengan kakinya itu. Sedangkan sapi limosin ya, sapi limosin kan beratnya 800, itu sudah berat. Tapi kalau diinjak sama itu sudah tolong-tolong, mungkin gak sempat kita tolong lagi ya. Ini Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dengan paling besar dan paling gemuk menginjak kita. Wa tanqa'u min qulubiha, dan bukan hanya itu, menanduk dengan tanduknya ya, ditanduk. Berapa banyak yang dia pelihara, sedemikianlah yang akan menginjak dan menanduk dia di hari kiamat nanti. Kullama jazat ukhraha ruddat 'alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Setiap selesai ya, yang terakhir, maksudnya kalau seperti ini punya 100 sapi, Setiap satu sapi sudah selesai, nanti kembali ke sapi yang pertama. Terus demikian. Sampai apa? Sampai kemudian selesai utang-utangnya kepada manusia itu, telah utang zakat tersebut. Nah, untuk kita. J yang C tentang wal-hubub, yang ketiga dari bentuk dari yang perlu dizakati, yaitu buah dan biji-bijian. Awalan al-hubub, yang pertama adalah biji-bijian. Dia kullu mudakhkharin muqtatin, setiap simpanan yang makanan yang apa yang ditakar, ya. Min qamhin wa sya'irin wa fulin wa hamas khumusin wa julbanatin wa lubya wa adas wa turan wa silatin wa harusin wa lam yawadu. Ini qamah itu gandum, sya'ir itu jawabut, ful, ful itu kacang khusus, di Indonesia tidak ada, ya. Kalau di Mesir itu makanan favorit kami, ya. Orang Mesir juga sama, orang Arab itu kalau dengar ful itu langsung ngelam, ya. Wa humus, kacang humus, kacang humus itu di sini ada, ya, ada di sini bentuknya. Kalau orang-orang pulang haji itu suka bawa kacang yang bulat putih, nah itu kacang humus. Ya. Wajib mana? Saya tidak bisa mengatakan bukan. Kalau ada benda-bendanya sedang itu cuma mana? Tidak bisa mengatakan. Walubia, lubia itu mirip buncis, ya. Kacangnya berwarna putih. Jadi kalau kita kacangnya merah, ya, buat sayur kacang, kacang merah itu kacangnya putih. Itu lubia namanya. Warnanya putih, bersih putih, ya. Buah adas, adas, nah adas itu, aduh mana ya, warnanya putih gas, warnanya itu adalah oranye. Jadi buat bubur itu sangat bagus. Ya, di sini tidak ada juga. Waturrah, turrah itu adalah jagung. Wasul, sulatin, saya tidak bisa menerangkan. Arus, beras, dan semisalnya. Ya jelas biji-biji yang dimakan. Ya. Makanya kalau sepertinya biji mangga saya tidak. Siapa yang makan biji mangga? Biji nangka enggak juga. Ya, walaupun ada yang makan, ya. Kalau apa? Kalau orang Jawa bilangnya apa? Semen, ya. Ya. Oh, orang Jawa yang macam semen dimakan. Ya. Tidak juga, karena bukan makanan pokok. Ada orang makanan pokoknya biji nangka, enggak ada kan? Ya. Buah-buahan tamu, ada pun buah-buahan pabuan tamu, buah zaitun, buah zabib, yaitu kurma, zaitun, dan zabib. Zabib itu adalah kismis, kismis dari anggur. Ya. Ingat tulisannya kismis itu kan cuma K-I-S-M-I-S, bukan K-I-S-S-M-I-S-S, bukan, ya. Kismis. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wahai orang-orang iman, berimpaklah dari kebaikan yang kalian dapatkan dan dari yang apa telah kami keluarkan dari bumi, yaitu itu berbahan dan apa? Dan biji-bijian. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 141. Wa antu hamu yawma hasadi, dan berikanlah haknya pada hari panen. Itu panen pasti cuma dua, biji-bijian atau buah-buahan. Kalau hewan ternak tentu tidak dipanen, ya. Dan sabda Nabi SAW, laisa bima duna khamsa aw sabin sadaqah. Ya, tidak ada di bawah 5 wasaq itu sedekah. Dan sabda Rasulullah SAW, bima saqatis samau wal uyunu aw kana athriyan an ushur. Jadi kalau apa namanya, kalau sawah atau ladang itu emang ada hujan atau dari mata air, ya, maka berapa? 1/10, ya. Zakatnya 1/10. Tapi masa covid mengenai disclaimer. Tapi kalau apa namanya, perairannya itu dipompa dengan irigasi, maka 1/5 kalau sudah sampai di sol. Kalau tidak sampai di sol, ya tidak. Berapa di sol kita akan lihat. Dan al-amalu lati la tuzakka wa hiya, Kemudian yang selanjutnya, harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, yaitu pertama, al-abidu wal-khayru wal-dhar wal-hamir. Amir, budak belia, itu harta, tapi tidak dikeluarkan zakat, tidak ada zakat. Kedua, khayr, budak, antum punya budak sebanyak apapun, tidak ada zakat. Paling, kalau zakat itu dijual, dijual, maka yang punya zakat apa? Zakat perdagangan, bukan zakat hewan. Wal-mihal, mihal itu adalah perkawinan antara kuda dengan keledai. Bentuknya seperti kuda dan keledai. Ya disebut seperti kuda, tidak 100% seperti keledai, tidak 100%. Apa perbedaan paling mendasar antara kuda dan keledai? Pertama, telinga. Keledai telinganya besar, ya, seperti telinga kelinci. Kedua, ekor. Kalau kuda ekornya adalah apa namanya tuh? Langsung dari pangkalnya rambut-rambut semua. Tapi ekor keledai seperti sapi. Apa namanya itu? Nah, begitu ya. Tulang, kemudian ujung-ujung itu apa? Rambutnya. Kemudian dari larinya. Kalau kuda larinya kalau keledai larinya begitu. Nah, perpaduan kuda dan keledai itu kenapa dia orang Arab suka mengawinkan? Karena kalau keledai buat mengangkut, ya, buat mengangkut, tapi bebal, ya, kurang nurut. Kadang kalau sudah terang mau jalan, mau dipukulin pun hanya bingung aja kalau jalan. Itu keledai. Kalau keledai keledainya bagus dan larinya bagus, ya, seperti itu. Pernah naik gunung, pernah lihat saja naik enggak? Dan antum di sini pasti belum pernah lihat keledai kan? Pernah enggak? Saya di gunung bisa seumur umur tidak pernah lihat keledai. Pertama kali dilihat di mana? Di Mesir. Sekali dengar suara keledai merinding, pantaslah. Dalam surat Tuhan sebutkan inna angkar aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Ya, memang mengerikan suaranya. Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal 'abdi fi farsihi wa mulakihi sadaqah." Seorang hamba di dalam kudanya, budaknya tidak ada sedekah. Artinya tidak ada apa namanya? Tidak ada zakatnya. Wa annahu lam yakun anhu sallallahu alaihi wasallam ahdhu zakati 'ala al. Dan juga Rasulullah SAW tidak pernah mengambil zakat dari apa? Dari keledai dan juga dhar. Kedua, hal yang lam yablugh nisab illa ayatawwa'a sahibu. Harta yang belum sampai nisab maka tidak ada zakatnya kecuali kalau pemiliknya ingin mengeluarkan secara sukarela. Maka itu sedekah tatawwu' ya sedekah sukarela zakat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Laa zakati maduna khamsati aw sa'in sadaqah." Tidak ada sedekah atau tidak ada zakat di bawah 200 dirham. "Laa zakati maduna khamsi awaqin min waraqi sadaqah." Tidak ada zakat bagi harta di bawah 5 awal. Ya. Kemudian juga tidak ada sedekah atau zakat di mamsa duni binati bili sadaqah. Jadi kalau punya unta kurang dari 5 maka itu tidak ada zakat. Itu sudah dibatasi. Oleh karena itu, Tuhan bilang, di sini kita melihat kerancuan yang paling jelas atau kesalahan paling jelas dari yang dinamakan dengan zakat profesi. Kenapa? Pertama, tidak terpenuhi syaratnya itu apa? Capai nisab. Yang kedua, tidak terpenuhi juga yaitu mencapai 1 tahun. Karena kalau sudah sampai nisab belum 1 tahun. Jika belum 1 tahun hartanya berkurang maka tidak ada zakatnya. Tapi jangan kemudian sebelum 1 tahun bagi-bagi. Nah itu apa namanya? Atau belanja biar apa? Biar tercapai nisab. Itu namanya mau nipu siapa itu? Ya. Kaitan yang ketiga, al-fawakihu wal-fawakihuat. Buah-buahan, selain apa, selain yang tiga tadi, dan sayur mayur, itu tidak ada zakatnya. Kenapa? Idlam yang kut fi zakatiha ani Rasulullah SAW. Karena tidak pernah diriwayatkan Rasulullah SAW mengapa namanya mengambil zakat dari apa? Dari apel contohnya, ya. Ya kita jangan bilang apa namanya seperti buah mangga, ya zaman aku belum ada sampai ke sana mangga. Ya. Apel kan sudah ada, tidak ada zakatnya. Juga sayur-sayuran. Baina annahu yastahiqqu al-qa'a shay'an minha li'umumi qala an taqumu qaybati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Namun disunnahkan untuk mengeluarkan infak, ya, dari apa? Dari buah-buahan yang dipanen dan juga apa dari sayur mayur yang dipanen berdasarkan keumuman ayat yang tadi. Ya. Tapi itu bukan zakat, hanya sekedar sedekah. Rabi'an, uliyul nisa'i idza lam yaqsud bihi ghairu zinah. Perhiasan perempuan jika tidak dimaksudkan untuk selain perhiasan. Contohnya, beli apa? Beli kalung 500 gram. Kalau mas mau tidak, ini maksudnya kan ya. Anting, ya 200 gram, panjang ini sini ya. Contohnya begitu. Dia mau dipakai, bukan untuk menyimpan. Tapi kalau ada maksud untuk menyimpan, maka wajib zakat. Ya. Fa'in khusna bi sinina, kalau udah kalau udah hanya fa'in dan mutajim bi zakat. Jika, ya, jika maksudnya dia bukan hanya sebagai apa? Sebagai perhiasan, tapi juga sebagai simpanan nanti kalau butuh, nanti pas Ramadan jual. Maka wajib zakat. Ya. Karena sudah mirip dengan simpanan. Makanya kalau antum beli emas batangan seperti yang emas antam itu yang 1 gram, 2 gram, 3 gram, itu kalau sudah sampai di shopnya ya sekitar 86 gram itu sudah wajib keluar zakatnya. Sudah wajib keluar zakatnya itu. Apalagi kalau sebenarnya batangan 1 kiloan ya, apalagi gitu ya. Yang kelima yang tidak wajib zakat, al-jawahir kariman kazamrud wal yaqut wal lu'lu'. Batu-batu mulia seperti zamrud, yaqut dan lu'lu' mutiara. Termasuk juga ini ya, lu safir juga tidak wajib walaupun namanya punya banyak kecuali untuk dijual, maka ini apa masuk kepada barang perdagangan ya. Tapi itu kan koleksi tidak kan wasaihi jawahir dan semua perhiasan-perhiasan permata ya tinta berlian ya ini akan guna di tijarah. Nah itu tadi saya katakan kecuali untuk berdagang. Fataji zakat ini matiha kawanul mujarab, maka wajib keluar zakatnya dalam harganya sebagaimana barang-barang dagangan lainnya. Itu ya contohnya. Ini rubi berapa? Zamrud berapa? Giok berapa? Ya. Indah. Permata berapa? Ya. Dan selanjutnya. Sanisan yang keenam, al-ruh alati lil kunyati lil tijarati kal farsi wa nahwiha. Barang-barang yang ditampilkan tapi hanya untuk sebagai apa? Jadi sebenarnya barang dagangan. Tapi dia punya hanya untuk kepemilikan saja. Bukan untuk didagangkan seperti apa? Seperti kuda dan sebagainya. Demikian juga rumah-rumah, pabrik-pabrik, mobil-mobil itu tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Antum punya mobil 10 ada zakatnya? Tidak. Pajaknya ada. Ya, bahkan pajaknya tambah mahal. Kenapa? Karena punya sekarang kan namanya pajak progresif. Dua motor satu kakak, motor kedua terkena pajak progresif. Kecuali kalau sepertinya antum memang koleksi untuk apa dijual lagi, maka itu terkena zakat dalam harganya, zakat perdagangan. Tanah banyak bagaimana? Secara tanahnya tidak, ya, secara tanahnya tidak. Hasilnya lihat. Materi ketiga, bayani syuruti hansimatil muzakiyati wal maqadiri al wajibati fiha. Keterangan atau penjelasan tentang syarat-syarat dari nisabnya zakat dan berapa yang wajib dikeluarkan. Awalan al-dhahabu, yang pertama emas. Itu jam ini ya, lama dia. Ya, lama. Wa syartu zakatihi an yahula 'alaihi al-hawl. Nah, yang pertama syarat dari emas itu mencapai 1 tahun. Ingat, 1 tahunnya di sini 1 tahun hijriah. Bukan 1 tahun Masehi. Ya, maka dihitungnya secara hijriah. Karena hijriah itu per tahunnya lebih cepat 11 hari dibandingkan Masehi. Maka ketika punya emas sudah mencapai nisab, hitung tahun hijriahnya bulan hijriah berapa. Jadi tidak mesti dikeluarkan bulan Ramadan, kecuali kalau belinya di bulan Ramadan. Wa ayyam rumah nisab anda mencapai nisab. Wa nisab bukan syuruh dan dinar. Nisabnya itu adalah 20 dinar. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang 20 dinar ini berapa. Namun kita kalau kita ambil yang pertengahan itu adalah 86 gram emas murni 24 karat. Ya. Jadi kalau sudah mencapai 86 gram maka wajib zakat. Kalau uang berapa? Kalau uang tergantung harga emasnya berapa. Ya. Kalau 500 ribu per, kan emas 50 ribu ya per gram, atau 600 malah. 600 ya, 600, 600 saya pasti tahu. Itu apa namanya, kali 86, ya segitulah ya. Al-wajib fihi rumah usyur, zakatnya wajib adalah 2.5%. Fafikul li 20 dinaran nisbu dinar, wa mazala fi hisabihi qallam aktar. Setiap 20 dinar zakatnya adalah 0.5 dinar. Dan selebihnya ya hitung aja begitu ya. Jadi hitungnya setiap 20 dinar. Kalian al-qutur wa mazala fi hisabihi qallam aktar. Jadi kalau begini, standarnya 20 dinar. Kalau lebih dari 20 dinar, 25, 26, 27 dan selanjutnya, maka keluarkan 2.5%-nya. Begitu. Ya. Standarnya 20 dinar. Berbeda nanti dengan binatang. Berbeda dengan binatang ya. Jadi kan 20 dinar, yang ini belum sampai 20 dinar, jadi keluarkan enggak seperti itu. Ya. Berapa banyak dikeluarkan? Dikali 2.5%. Silakan bukakan kantornya sendiri nanti ya. Tanian al-qithah, perak. Syaratnya adalah al-haul, mencapai 1 tahun, mabulu ke nisab. Sama juga mencapai nisab seperti emas. Wa nisabuha khamsu awaqin. Nisabnya itu adalah 2 awaq, yaitu mi'ata dirhamin, 200 dirham. Sekitar berapa ratus gram saya lupa. Misalnya berbeda pendapat juga. 620 gram. Ya sekitar segitulah, 600 plus 600 plus gram. Satu gram perak itu sekitar berapa? Sekitar 60 ribu ya, 40 ribu. Satu gram perak itu 13 ribu. Kurang kali ya. Tapi kenapa kalau jadi gaji jadi mahal? Ya sekitar segitu ya. Nah makanya kalau yang apa namanya, sebenarnya seperti orang yang beli emas putih gitu ya, itu buat saya pengangguran. Kenapa? Beli perak itu sudah sama dengan emas putih warnanya. Perak gosok pakai otosol itu sudah kilat ya, seperti emas putih. Walaupun kita sama wajib zakatnya ada 2.5% seperti emas, tapi ini ada yang tidak hamil bilhamli darahi wa mazadat fa bihisab. Jadi setiap apa? Setiap 200 dirham itu 5 dirham dan selebihnya itu seperti itu. Maksudnya apa? Kalau punyanya 250 dirham ya kali 2,5%-nya. Begitulah keluarkan. Kali kan man malaka qisman min adh-dhahabi lam yamlik qisman. Orang yang punya emas simpanan, contohnya itu mungkin membeli emas apa? Emas antam itu. Ya, yang 1 gram, yang 2 gram simpan. Tapi belum sampai nisab. Walaupun punya fitah, lam yamlik qisman, kemudian juga punya emas, ya, bukan emas perhiasan. Tapi juga belum sampai nisab. Jamaah maka kumpulkan semua. Jika ternyata emas dan perak itu dikumpulkan mencapai nisab, zakat ma'an kullan bihisabi. Maka apa namanya? Keluarkan zakatnya setiap semua sesuai dengan apa? Dengan perhitungannya. Contohnya apa namanya itu? Kalau contohnya berarti dihitungan uang ya dulunya ya. Kalau sepertinya dari apa dari emasnya itu sekarang uang itu 30%, maka 30 kali 2,5% keluarkan segitu. Dari perak 70% dari nisab itu keluarkan. Paham tidak? Ya. Kenapa? Kalau dia jadi kok emasnya jadi di bawah. Bentar. Belum saya baca selanjutnya. Lima rupiah ada kata wassalam tempat dahaba ilam tu berarti walaupun tetap datar karena riwayatkan bahwasanya Nabi SAW menggabungkan perak dengan emas, emas dengan perak dan perak dengan emas, wa akhrajata anhuma dan mengeluarkan zakat mewakili perak dan emas itu. Kama annahu sebagaimana dikatakan ditanya barusan. Annahu yusimu ikhraja ahadin min qadaini al-akhar, yaitu mengeluarkan dari salah satunya saja boleh. Contohnya apa? Keluarkan hanya 5 dirham mewakili emas dan perak boleh. Ya. Atau apa? Mewakili emas, keluarkan zakatnya berapa? Emas tadi nisfu dinar, setengah dinar. Mewakili emas dan perak silahkan. Ya, kalau seperti yang wah bingung dari emas sekian, perak sekian, wah mau pilih boleh. Kalau mereka beralih di dinar, dia selalu menjual emas waktu terakhir dalam fitrah, wanas istiqomah. Barang siapa yang wajib untuk membayar satu dinar, wajib membayar emas satu dinar, apa zakat satu dinar, dia boleh membayarnya dengan 10 dirham. Karena satu dinar itu sama dengan 10 dirham. Ya. Jadi dia wajib, contohnya dia wajib mengeluarkan zakatnya setengah dinar. Berarti dia wajib mengeluarkan 5 dirham. Kalau wajibnya 3 dinar, maka dia keluarkan berapa? 30 dirham. Ya. Betul sama? Wanahi sihunar. Mungkin juga sebaliknya. Kalau dia wajib keluarkan 10 dinar, keluarkan setengah 10 dirham, maka dia keluarkan 1 dinar. Boleh. Baik. Kama anna al-umrat al-maliyah al-daw zakka zakat al-naqdain. Nah ini dia. Sebagaimana uang sekarang ini dikeluarkan zakatnya zakat emas dan perak. Wahwah al-mashur itu 1/2% fi ini anda harus nantar al-rawin ladai hukumat mimma tatakawal min ladai al-fidrati ma'an. Kenapa? Karena cadangan uang itu kan dihidupkan cadangan emas dan perak milik negara. Makanya sekarang kan contohnya 86 gram kali 600 itu berapa? 21 juta. Kalau antum punya uang 21 juta dan sudah mencapai haul, maka wajib keluar zakatnya 2,5%. 2,5 kali 21 juta. Bagaimana kalau seperti yang punya uang 21 juta utangnya 20 juta? Nah, itu pembahasan selanjutnya. Rabi'an, modul ketiga. Yang keempat, barang-barang dagangan. Wa hiya imma mudharatan aw muhtakaratan. Jadi barang dagangan terbagi dua. Pertama yang lurus berputar, yang kedua yang disimpan. Ya. Faidah mainkan penerutan kaum bangah membuli rusak melihat. Jika itu barang yang berputar, maka setiap satu tahun modalnya dinilai sampai nisab kita. Ketika satu tahun sampai di Solo keluarga zakat. Nah, contohnya, yakin berjualan, ya. Satu tahun di rumah ada 60 juta, keluarkan 2,5%. Ke siapa? Ke teman-teman boleh? Boleh, karena termasuk musafir. Ya, tapi cari teman yang fakir miskin dulu, sebelum teman yang cuma buat beli data. Ya. Yang makin miskin dulu, yang mungkin buat skripsi, mungkin ada uang buat apa buat pelitnya, kan kasihan. Saya kan buat pelikan pelitar ya, yang laser jet. Laser jet. Seperti itu ya. Fa'in balagu nisaban awlam tamru walakin alaihi nukun nurul mayruha zakaha binis bati itin manis dikirnya. Nah, ternyata setelah dihitung modalnya itu tidak sampai nisab, tapi dia masih punya uang simpanan. Uang simpanan di bank, di dompet, di bawah kasur. Satukan semua. Jika sampai nisab, keluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Jadi bukan hanya itu saja, satukan semua. Ya. Wa'ikanan muhtadharatan, tapi jika hartanya itu harta yang gampang, barang dagangan dan simpanan, bukan yang berputar. Seperti apa? Seperti jual mobil, kan? Pakai dulu sama dia, sebelum jual. Zakah yang mau bayar di sana tiga wahid, maka dijual, dan maka dikeluarkan zakatnya pada saat dijual, hanya untuk satu tahun. Walaupun dia menyimpannya, walaupun kata Allah mengajar, yang tadi dunia pada, walaupun dia menyimpannya selama bertahun-tahun karena nunggu apa namanya nunggu naik. Contohnya dibeli rumah, tapi rumahnya bukan untuk ditempati, ya, atau beli tanah bukan untuk ditempati, tapi karena wah ini sudah masuk blueprint, ya, sudah masuk blueprint pemerintah, nanti akan harganya naik, dia beli di situ. Berarti dia sebenarnya harus dijual. Kapan keluar zakatnya? Ketika dijual lagi, tanah pasti cabut nisab, ya, kalau sudah dapat blueprint itu. Ketika dijual maka bayar hanya untuk satu tahun. Walaupun dia menunggu naik apa namanya? Naik harganya itu sampai bertahun-tahun. Ya, itu hartanya simpan. Tapi ternyata harga belum naik yang berubah. Wajib pelajarannya tergantung pada ahli waris. Kalau ahli warisnya ternyata untuk dia sendiri tidak untuk dijual, tidak untuk bina gambar, maka tidak berjual zakat. Ya. Terakhir bukan ini. Kalau bisa menerima adiyun, utang-utang. Man kana lahu ala ahadin daynun, wa kana yaqdiru ala al-husuli alayhi mata syaa'a, wajaba alayhi an yadhuhu ila ma indahu min hududin, aw lil hududin, wa yuzakkiha mata hala alayhi hawwu. Barang siapa punya piutang, bukan punya hutang ya, punya piutang kepada orang dan dia bisa menagih piutangnya itu kepada orang tersebut kapan dia mau, artinya apa? Orangnya orang yang bukan orang yang susah ya. Hanya kita belum mau menagih saja, mau menagih yang supaya. Jadi apa namanya? Mudah untuk mengambil hartanya, mengambil piutangnya tersebut. Maka piutangnya tersebut harus digabungkan dengan apa? Dengan uang yang dia punya, dengan barang dagangan yang dia punya, lalu dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai satu tahun, kalau sampai nisab. Tapi yang sekarang ini kan orang kalau berhutang itu biasanya jawabnya pakai double A, ya. Amin balik aku. Lalu ganti nomor blokir. Atau bahkan yang ditagi lebih gampang daripada yang tadi. Ketika berhutang itu seperti kucing yang apa yang kes- disiram air. Pas ditangi menjadi singa, dia raja hutan. Saya juga merasakannya. Kalau ceritain lo, masya Allah ya, yang di luar nggak saya tagih itu banyak sekali. Wailam yang pun lalu membunuh singa ditangin, jika dia tidak punya uang lain kecuali piutang itu, wakana tainu yang belum disobat zakam kadal, dan dainnya tersebut piutangnya itu sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat juga. Contohnya dia punya piutang kepada orang dari orang 60 juta dan itu mudah untuk ditagih, maka dia tak wajib untuk mengeluarkannya. Ya, kenapa? Karena salah sendiri kenapa nggak ditagih? Jadi begitu ya. Wamankan Allah yang mengalir muhsinin lai salahu istidnaduhu mata syahat zakahu yawman yahudiduhu li'amin wa'idin wala badat alaihi iddatum sanawat. Jika dia punya piutang dari orang yang berkesusahan, ya, berkesusahan di sini mungkin bisa di apa di bukan ya, bukan orang yang tidak mau bayar piutang ya. Ya, bukan hanya orang yang tidak mampu tapi tidak mau, maka dia hanya wajib membayarnya untuk 1 tahun. Ya, ketika apa? Ketika hutangnya sudah kembali. Contohnya hutangnya 60 juta. Dan orang itu hanya membayar zakat ketika apa? Ketika kita bawa polisi. Nah, maka bayar zakatnya hanya ketika dia keluarkan itu. Ketika dia bayar hutangnya, walaupun sepertinya sudah 10 tahun dia orang uangnya itu, tetap bayarnya hanya untuk 1 tahun saja. Ya, tidak untuk yang tahun-tahun saja. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan selesai. Baik, kalau ada pertanyaan, Pak. Untuk masalah yang sudah terjelasannya, kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan beri iman langsung dan yang lupa dan pertanyaan yang terlupa. Silakan. Bagaimana hukumnya apabila saat berpuasa sedang dalam pengobatan telinga sehingga dalam 3 kali sehari tetesi cairan cukup banyak ke dalam telinga dan terkadang cairan tersebut mengalir melalui tenggorokan, apakah puasa ini tetap sah? Bismillahirrahmanirrahim. Jika ini sebenarnya ada pembahasannya, saya di sini ada, oh, kemarin tidak ada ya. Saya tadi baru baca dalam Fisyawah Minal Kitab Mailam Pengibat Mailam, kita pikir yang mungkin kurang terkenal dari siapa yang masuk di Fisyawah dan yang juga orang bisa bacanya. Sedangkan sedangkan orang yang kuliah di Al-Azhar saja itu kan kita belajar dibacanya. Saya pun sekali baca satu halaman itu ulang dan empat kali. Apa namanya itu? Kalau sudah sampai ke tenggorokan, terasa rasanya tenggorokan itu kan nggak terasa. Maka dalam satu faktor pun tetes mata jika sampai terasa ke tenggorokan rasanya itu lebatan. Ya. Seperti itu. Allah Taala. Berapa batasan pedagang dasar zakat? Tadi sudah sebutkan. Zakat pedagang itu adalah apa? Setelah satu tahun dari dia berdagang, maka modalnya begitu. Sudah sampai nisab belum? Nisabnya nisab apa? Nisabnya nisab emas. 86 gram emas. Berapa harganya? Ya sekitar tadi berapa? 61 juta. 51 juta. Nah, jika kemudian dalam satu hal itu, contohnya nanti berdagang mulai bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal selanjutnya lihat modalnya saja, ya, tentunya dilihat modalnya yang ada waktu itu berapa? Ada 6, ada sampai 51 juta. Maka keluarlah zakatnya 100%. Kalau belum mencapai yang itu, boleh berimbang boleh dan sangat boleh bahkan dianjurkan. Ya, jika belum mencapai, insyaallah Allah berangkat. Bagaimana hukumnya untuk pedagang barang hasil tani yang menjual dagangan ke pasar dengan harga tinggi, tapi kepada pihak tersebut membayar dengan sangat murah, apakah zalim? Masalah zalim dan tidak, itu kita harus melihat dulu ya. Dia menjual dengan harga tinggi itu karena apa? Apakah karena memang dia menjanjikan juga bukan kalau menjual dan beli di pekan itu kan? Yang bagus, yang jelek itu kan angkut semua, ya kan? Tapi ketika dijual, mungkin orang menjualnya hanya yang premium saja, maka jualnya mahal. Maka masalah zalim dan tidak itu kita melihat kepada sistem penjualnya, sehingga bisa diapa tidak bisa disamakan hukumnya. Tapi kalau sepertinya memang dia membeli dari petani ditukar dengan harga murah, kalau tidak mau tidak akan dibeli dan dia hanya pedagang satu-satunya dan dia menghalangi penjual apa namanya pengepul lain untuk mendekati, maka itu masih kezaliman. Ya. Itu masuk pada etikat monopoli yang diarah dalam Islam. Makanya masalah apa namanya apakah zalim tidak lihat kepada sistemnya bagaimana. Ya. Namun secara khusus bahwa secara umum bahwa apa namanya itu kaidah dalam Islam la dharara wa la dhirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam firman Allah dalam hadis kursi, "Ya ibn Adam, inni haqqamtu dhulma 'ala nafsi fala tadhalamu." Wahai anak manusia, semua aku sudah mengharapkan kezaliman pada diri sendiri, maka janganlah kalian saling menzalim. Itu cara demikian. Jadi apa namanya? Apakah zalim dan tidak? Jawabannya antaranya dan tidak. Melihat kepada sistemnya. Mungkin saja dia bekerja dari kampung. Jual mahal kenapa? Transportasinya. Ya. Kalau jalan rusak itu kan ada resiko. Resiko apa? Resiko drop yang mengangkutnya, patah pernya, patah shock breakernya, belum dipalak di jalan, ya, dan lain-lain gitu. Ya. Wabah apa? Ada lagi. Ya. Kalau zakat buah-buahan itu tidak ada haul tapi waktu hari dia memanennya. Berdagangan. Kalau sakit Penjelasannya ada di situ, awak itu. Nanti dalam nisab. Yang ini fungsi berarti, nah, lain dengan guna fungsi berarti di bawah 5 dirham. Tidak, kalau di bawah 5 awak itu tidak ada zakatnya. Jadi zakatnya 5 awak ke depan. Ya. Tapi bukan awak bahasa Melayu ya. Ada lagi? Foto? Kemudian uangnya jadi 100 juta gitu misalnya. Nah itu 2,5% itu yang 50 juta yang awal atau yang terakhir? Ya pas sampai Syakban itu. Pas yang terakhir itu. Iya. Bukan dari awal, yang terakhir itu. Kenapa lu dari awal? Ya pas dari itu. Oh, ya. Jadi kalau misalnya nyangkut harta emas perak atau pakai uang itu boleh nggak, Ustaz? Kita milih, Ustaz, antara nisabnya kita pakai hitungan di emas atau perak. Karena kan kalau emas harganya relatif stabil, Ustaz, sampai sekarang. Kalau perak tuh relatif jatuh, Ustaz, harganya. Nah itu tuh kita boleh nggak kita misalnya pakai perak atau kita boleh milih? Standarnya emas. Standarnya emas. Walaupun ada sebagian ulama standarkan perak, tapi sebagian bahasa ulama standarnya adalah perak, emas bukan perak ya. Walaupun ada yang mengatakan standarnya adalah perak. Kalau perak berarti itu lebih murah ya. Tapi lebih cepat sih. Tapi lebih cepat nanti zakatnya. Nisabnya lebih kecil. Iya, makanya. Jadi apa? Gak sampai 51 juta kan? Jadi iya. Cuma 8 juta. Rp8 juta sudah harus zakat gitu. Jadi memang saya juga pernah mendengar penjelasan sebagian masyayikh bahwa yang standarkan dengan perak itu lebih aman. Tapi Allah, kita yang standar simpanan negara itu perak emas. kita jangan bakar zakat. Ya, jadi Allah. Sudah sampai satu tahun. Iya wajib. Awal misal langsung mengeluarkan. Nunggu apa? Nunggu mati. Enggak kan? Nunggu tambah lagi tentu. Ya, kalau belum sampai haul, Ustaz. Belum sampai haul, Ustaz. Tapi kita prediksi kita bakal sampai segitu hartanya, Ustaz. Itu boleh, Ustaz? Yang mana prediksi? Tentu itu bisa sampai sana. Ya, biarkan mengalir sesuai Allah. Ya, baik. Jika ada kebenaran, Allah SWT.